Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babu man tasaddaqa fi syirki thumma aslam. Bab, seseorang yang bersedekah pada waktu dia syirik, dia masih kafir, thumma aslam, kemudian dia masuk Islam. Yakni bagaimana amalan-amalan kebaikan yang dia lakukan semasa masih kufur, masih syirik. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddathana Abdullah ibn Muhammad. Beliau tidak menyebutkan nisbahnya. Ini yang disebut dengan muhmal. Sebab al-Imam al-Bukhari memiliki guru namanya Abdullah bin Muhammad banyak. Ada 4 yang masyhur. Dan beliau tidak menyebutkan nisbahnya, hanya mengatakan haddatsana Abdullah ibn Muhammad. Ini namanya muhmal. Ah, siapa yang bisa menyebutkan nama-nama gurunya Imam Bukhari yang Abdullah bin Muhammad? Aukasha, Qum. Abdullah ibn Muhammad al-Musnad al-Ju'fi. Naam. Abdullah ibn Muhammad ibn Asma. Abdullah ibn Muhammad ibn Abil Aswad. Abdullah ibn Muhammad ibn Abi Syaibah. Ahsan. Naam, ikhwan. Semuanya rawi-rawi yang thiqah. Nah, ketika semuanya thiqah, enggak ada masalah. Ketika semuanya dhaif, selesai urusan. Yang jadi masalah ketika ada lebih dari satu guru, satunya thiqah, satunya dhaif. Sehingga kita enggak tahu ini yang mana ini, yang thiqah atau yang dhaif. Namun kita bisa mengetahuinya dari gurunya, gurunya lagi. Haddatsana Abdullah bin Muhammad qala haddatsana Hisham. Siapa yang meriwayatkan dari Hisham? Disebutkan oleh para ulama dalam terjemahnya. Baik. Qala haddatsana Hisham. Qala haddatsana Ma'mar. Hisham al-Ma'mar adalah Hisham al-Dastawai. Hisham bin Abi Abdullah al-Dastawai. Nama bapaknya Sambar. Hisham bin Abi Abdullah Sambar al-Dastawai. Qala haddathana Ma'mar wa Ma'mar bin Rashid. Ma'mar bin Rashid Abu Urwah al-Basri thumma al-Yamani. An-Zuhri Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah ibn Shihab al-Zuhri. An-Urwata Urwah ibn Zubair rahimahullah. An Hakim ibn Hizam radhiyallahu an. Dari Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qultu, saya bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ara'aita asya, bagaimana pendapatmu tentang beberapa amalan? Kuntu atahannathu biha fil jahiliyah. Aku beribadah kepada Allah dengannya di masa jahiliyah. Atahannath ay ata'abad. Atahannuth ay ata'abud. Bagaimana pendapatmu ya Rasulullah tentang beberapa perkara, beberapa amalan yang dulu saya beribadah kepada Allah dengannya di masa jahiliyah? Min sadaqatin, dalam bentuk sadaqah. Au ataqah, membebaskan budak. Wa min silatir rahim, dan dalam bentuk menyambung hubungan kefamilian, silaturahim. Pertanyaannya, ha, fahal fiha min ajrin? Fahal fiha min ajrin? Apakah padanya ada pahala ya Rasulullah? Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aslamta ala ma salafa min khair. Engkau telah masuk Islam atas apa-apa yang telah lalu dari perkara kebaikan. Engkau masuk Islam atas kebaikan-kebaikan yang telah lalu. Tayyib ikhwan, ini bab mengangkat sebuah permasalahan, yaitu amal-amal kebaikan yang dilakukan oleh seorang yang kafir atau seorang yang musyrik. Amal kebaikan ini dinilai baik secara syariat. Sedekah, menyambung hubungan kekerabatan, membebaskan budak, dan yang lain-lainnya dari amal kebaikan. Umumnya perbuatan sosial, muamalah. Bagaimana dengan amal mereka ini? Jawabannya ya fanatina azakumullah, ada perincian. Yang pertama adalah sang kafir tadi tidak masuk Islam. Dia mengamalkan amal kebaikan di masa kekufurannya dan dia belum masuk Islam. Maka barakallahu fikum, dia akan dikasih kebaikan-kebaikan yang sifatnya duniawi. Dia akan dikasih kebaikan-kebaikan yang sifatnya duniawi. Kelapangan rezeki, usaha yang lancar, misalnya dengan amal kebaikan tadi. Itu disebutkan dalam hadis riwayat Muslim. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Innal kafira," kata Rasul, "innal kafira yuthabu fid dunya birrizqi." Innal kafira yuthabu fid dunya birrizqi ala ma yaf'aluhu min hasanah. Artinya, seseorang yang kafir diberi pahala di dunia ini dalam bentuk rezeki atas kebaikan yang dia perbuat. Sesungguhnya orang yang kafir dikasih pahala, dikasih balasan dalam bentuk rezeki di dunia ini atas kebaikan yang dia lakukan. Khalas, ini keadaan yang pertama. Jadi yang berbuat itu orang kafir, orang yang musyrik, berbuat kebaikan, amal kebaikan, tapi dia masih musyrik, maka balasannya duniawi. Balasannya duniawi, dikasih rezeki-rezeki duniawi. Ini umumnya Evan, perkara muamalah. Tayyib, keadaan yang kedua adalah yang dibahas sekarang ini oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, yakni seorang yang musyrik, seorang yang kafir melaksanakan amal-amal kebaikan pada masa kekufurannya, pada masa kesyirikannya, kemudian dia masuk Islam. Kemudian dia masuk Islam. Barakallahu fikum. Pada keadaan yang kedua ini, amal-amal kebaikan yang dia lakukan sebelumnya mendapatkan ganjaran, mendapatkan ajr pahala dari Allah Azza wa Jalla dengan keislamannya itu. Disebutkan di dalam riwayat yang lain, bahwasanya musyrik yang masuk Islam tadi hasuna islamuh, bagus keislamannya. Berarti apa yang dikerjakan sebelumnya di masa jahiliyah dia juga kerjakan lagi di masa Islam. Dulu biasa sedekah, ketika muslim lanjut sedekahnya. Dulu silaturahim, ketika muslim lanjut silaturahimnya. Dulu membebaskan budak itaqah, ketika muslim juga demikian. Maka pahala-pahala, maka amal-amal kebaikan yang dikerjakan semasa jahiliyah itu semuanya diberi pahala oleh Allah Azza wa Jalla dengan keislaman dia barakallahu fikum. Dengan keislaman dia barakallahu fikum. Wallahi ya kana, ini dengan sabda Rasul, aslamta ala ma salafa min khair. Engkau masuk Islam di atas kebaikan-kebaikan yang telah lalu yang kamu kerjakan. Artinya semua akan dikasih pahala. Amalan kamu ketika jahiliyah itu, amal kebaikan itu dikasih pahala. Amal yang kamu kerjakan ketika Islam juga dikasih pahala. Barakallahu fikum. Ini sekaligus menunjukkan kepada kita fadilahnya orang yang berbuat kebaikan di masa jahiliyah dilanjutkan di masa Islam. Maka semuanya akan diberi pahala oleh Allah Azza wa Jalla. Sekarang pembahasannya lebih khusus lagi terkait dengan bab sedekah. Ada orang yang dulu di masa jahiliyah bersedekah. Lalu masuk Islam. Bagaimana dengan sedekahnya? Jawabannya diterima. Sedekah dia diterima, dikasih pahala walaupun dikeluarkan ketika dia masih kafir, disebabkan karena dia telah masuk Islam dan bagus keislamannya barakallahu fikum. Naam, hadza wadih. Tayyib. Yang dibahas juga oleh para ulama terkait dengan ritual-ritual ibadah. Kalau seandainya terjadi ada seorang yang kafir, jelas kekufurannya, kok tiba-tiba sholat, nggak tahu apa yang dia baca ya kan, dia sholat, apa mungkin ya kan? Hah? Berarti ada tendensi ini berarti. Apa mungkin? Ya sekedar gerak-gerak salam gitu aja ya. Tidak tahu kalau itu ya. Kalau sekedar ucapan-ucapan Islami mungkin. Alhamdulillah. Itu biasa. Assalamualaikum. Biasa. Nah, apalagi sering gaul-gaul sama orang-orang Arab itu. Tahu biasa lagi. Ya apa inti? Inti-inti barang ya. Itu orang kafir. Kalau ibadah wallahu a'lam. Pernah menjumpai ada orang yang kafir salat gitu. Apa niatan dia? Ikut tarawih. Pas gereja. Hah? Nah, itu. Ini bagaimana ya, Pak? Kejadian kayaknya temannya Mas Abdurrahman kayaknya. Hah? Tarawih. Kalau ikut salat, tapi dia masih kafir. Belum mengatakan keislamannya. Yang pertama, apakah dia dinyatakan muslim dengan amal-amal ibadah tadi? Jawabannya belum. Itu pendapat mayoritas ulama kita. Hampir semua ulama mengatakan belum dinyatakan muslim sampai dia mengucapkan dua kalimat syahadatain. Walaupun dia berbuat amal kebaikan, mau sholat, mau puasa, mau apa, selama belum mengucapkan dua kalimat syahadatain, tanda keislamannya, belum dikatakan masuk Islam. Sehingga orang yang tadinya kafir, tadinya musyrik, dinyatakan muslim dengan dua kalimat syahadatain, bukan dengan amal-amal Islam. Yang berikutnya, apakah diterima amalnya? Ikut terawih lah, ikut sholat, isya, ya maghrib, ya terawih. Apakah diterima amal dia? Dalam keadaan dia masih kafir? Jawabannya enggak diterima ya. Terkait dengan ritual ibadah enggak diterima dikarenakan dia masih kafir. Barakallahu fikum. Nah, terus dia masuk Islam setelah itu. Dia masuk Islam setelah itu. Apakah semua amal yang sebelumnya dikasih pahala semua? Jawabannya kalau dengan zahir hatinya Rasul, iya. Beliau mengatakan aslamta ala ma salafa min khair. Itu diantara fadilahnya masuk Islam. Wallahu ta'ala alamu bisawab walhamdulillahi rabbil alamin. Satu hadis cukup insyaAllah ya. Aslamta ala ma salaf min al khair. Intaha. Aslamta ala ma salafa min khair. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alamu bisawab walhamdulillahi rabbil alamin. طيب والله اعلم بالصدق في لا سبحانك وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك فضل حفظكم.